hasta aquí me rendí. Vaya kejantan, bagai arjunan, berjiwa satria, bunda simpati. Salah dua hati saling berpadu, mereka saling memandang. Tiada banyak kata yang dapat terucapkan, hanya bisa tersipu malu. Begitu hati tersimpan dalam benaknya, menunggu kesempatan emas. Itulah gaya remaja mulai bercinta, malu tetap di malu. Jolly, nikmatilah hidup, raihlah duniamu, kejar cita-cita. Bergaya